Tuhan yang telah kita janjikan memang termasuk perkara yang perlu diketahui oleh setiap yang berminat untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu pengenalan tentang ilmu-ilmu hadis. Jadi yang kita selalu lakukan setiap minggu adalah kita membuka sebuah kitab hadis. Walaupun ia dinamakan sebuah kitab hadis, kitab yang kita pelajari ini sebenarnya hanyalah sebahagian daripada jenis kitab hadis ataupun satu daripada jenis yang berbagai daripada kitab-kitab hadis. Jadi kalau kita lihat kitab kita ni adalah kitab Bulughul Maram min jam'i adillatil ahkam, iaitu sebagaimana nama tajuk kitabnya dalam pendahuluan kita dahulu bila kita mulakan kitab ini, kita telah terangkan bahawa kitab ini mengumpulkan satu jenis hadis saja, satu jenis daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, iaitu hadis-hadis yang berbentuk hukum ahkam. Itu pun bukan semua hadis-hadis dalam hukum ahkam akan kita jumpa dalam kitab Bulughul Maram ini. Jangan kita sangka bahawa bila kita dah baca Bulughul Maram bahawa kita telah membaca semua hadis-hadis yang ada yang berkaitan dengan hukum ahkam. Tidak. Hadis-hadis yang dikumpulkan ini adalah hadis-hadis pilihan di dalam hukum ahkam. Hadis-hadisnya dipilih menurut ijtihad pengarang kitabnya, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, kerana pada pandangan beliau hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis sandaran asas yang digunapakai oleh fuqaha di dalam bab hukum ahkam. Jadi ia pun disusun menurut bab-bab dan tajuk-tajuk hukum ahkam, bermula daripada kitab Tahara sebagaimana kita sedang baca ni, dan di dalam satu kitab tu ada bab-babnya sebagaimana kita pelajari, ada babul miyah, bab air-air, kemudian bab al-aniyah, bab bekas-bekasnya, kemudian bab izalatun najasa, bab menghilangkan najis, dan sampai kepada babul wudu dan seterusnya, dan sampai kepada kitab solat, kemudian kitab az-zakat, as-sawm dan sebagainya. Jadi itu adalah satu daripada jenis kitab hadis. Di sana terdapat kitab hadis yang hanya mengumpulkan hadis-hadis yang dinamakan hadis-hadis fundamental tentang agama Islam. Biasanya hadis-hadisnya berjumlah sedikit, seperti hadis 40. Jadi hadis 40 tujuannya dikumpulkan untuk memberikan kita satu overview, kita katakan, tentang perkara yang amat penting di dalam Islam, jadi berkaitan dengan iman, Islam dan ihsan, dan juga berkaitan dengan adab dan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, hubungan hamba dengan manusia dan sebagainya. Jadi kita akan jumpa hadis-hadis tersebut di dalam kitab-kitab seperti itu. Dan di sana ada kitab-kitab hadis yang lebih umum daripada ini, yakni ia mengandungi semua yang boleh direkodkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak kira sama ada ia di dalam bab hukum ahkam ataupun dalam bab tafsir ataupun di dalam bab tarikh, sejarah, peperangan dan fadail dan sebagainya. Atau kisah-kisah dahulu, kisah-kisah anbiya dan juga tentang pembersihan hati, semuanya mereka kumpulkan. Dan ini adalah kitab yang lebih besar daripada kitab kita ini, seperti kitab Sahih Al-Bukhari dan kita juga Sahih Muslim, dan juga kitab-kitab Sunan. Mereka mengumpulkan hampir semua hadis yang dinukilkan, riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebahagian mereka yang meriwayatkan hadis-hadis dengan syarat bahawa hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, sebagaimana kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibn Hibban, Abi Awana dan lain-lain lagi. Dan di sana ada kitab-kitab yang tidak mensyaratkan sampai sahih, tetapi hadis-hadisnya hendaklah diterima pakai. Dan itulah kitab-kitab seperti Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Nah, dan macam-macam lagi jenis kitab kalau kita bahaskan, ya ini panjang lebar. Jadi ini nak kasih pemandangan tentang jenis-jenis kitab hadis. Nah, adapun caranya sampai sebuah hadis itu kepada kita ini adalah melalui perawi hadis. Jadi perawi hadis bermula daripada perawi yang pertama, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalunya kita jumpa gunanya Abu Hurairah, kadang-kadang Ibnu Mas'ud, kadang Ibnu Umar dan lain-lain lagi, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jadi mereka akan meriwayatkan kepada orang yang selepas mereka, seperti tabi'in, tabi'in riwayat kepada tabi'in kepada imam-imam seterusnya, dan sampailah dibukukan, kalau dibukukan seperti Imam Malik rahimahullah ta'ala dalam kitab Muwatta'nya, dan kemudian imam-imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain lagi. Dan kita biasanya hanya menerima hadis ini daripada kitab-kitab saja. Kita tak menerima hadis ini dengan sanad kita langsung kepada kitab-kitab ini. Tidak, kita hanya terima daripada kitab. Tetapi pada zaman awal mereka menerima hadis ini dengan sanad. Jadi mereka macam awak sekarang ni dengar daripada saya contohnya. Saya pula dengar daripada guru saya, guru saya daripada guru dia sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ada sanad dia lagi, kita baca dalam kitab. Itu zaman sanad. Dan sekarang hampir dah pupus. Tapi dah pupus ke belum? Belum pupus, masih ada lagi sanad. Cuma kepentingan sanad pada zaman kita ini tidak begitu besar. Tidak begitu besar faedahnya. Kerana sanad yang panjang, kalau sanad yang pendek, yakni sanad Sahih Bukhari saja pun terdapat di sana pembahasan tentang perawi, perawinya dipercayai ataupun tidak. Apalagi kalau sanad panjang sampai kita. Kalau sanad Imam Bukhari ada 6 perawi contohnya, antara dia dengan Rasulullah SAW, kadang 5. Bagaimana dengan kalau itu zaman 200 Hijrah? Tak sebelum daripada itu. 250-260 Hijrah. Kita zaman 1400 lebih Hijrah. Jadi taruh 1200, dengan 6 orang nak kali-kali kan, tak tahu dah berapa puluh orang dalam sanad tersebut. Kemudian kita tak tahu keadaan perawi-perawi di dalam sanad tersebut. Antara kita, perawi ni siapa? Dan dia berselerakkan di atas muka bumi ini. Yang kat Singapura mungkin seorang je. Tak tahulah kalau ada orang yang ada sanad ni, seorang. Lepas tu satu lagi taruhlah dekat mana? Dekat Uzbekistan. Awak kenal ke siapa dia? Satu lagi dekat mana? Rusia. Satu lagi dekat Chechnya. Satu lagi, itu semua dah Rusia. Okay. Satu lagi dekat apa? Nah, India dan sebagainya. Siapa dia? Bolehkah dia dipercayai? Adakah dia ahlu sunnah dan seterusnya? Jadi majahil, mereka majhul, tidak dikenal, kecuali mungkin namanya saja. Jadi kalau kita tahu pun, tapi kita tak tahu keadaan perawinya, bagaimana kita nak hukumkan sanad itu sebagai sanad yang sahih? Jadi adakah perlu untuk mendapat sanad langsung daripada kita sampai kepada Rasulullah SAW baru kita wajib beramal dengan satu-satu hadis? Maka jawabnya tidak perlu. Tidak wajib untuk kita sekarang ini. Cukup kita dapat kitab, cukup. Nah, walau bagaimanapun, yang kita ingin bahaskan di sini adalah berkaitan dengan jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis. Jadi kita akan lukiskan kat sini. Jangan marah kalau tak cantik apa semuanya. Jadi setiap kali saya tulis, saya terangkan sekali. Kita ada jenis-jenis khabar. Kalau dibagikan kepada bilangan, jalurnya, kalau kita bagikan ini, kita akan dapati terbagi kepada dua. Yang pertama adalah hadis-hadis mutawatir. Satu lagi adalah hadis-hadis ahad. Asal khabar sebelum itu, khabar adalah sesuatu yang datang kepada kita, khabar yang membawa faedah sama ada boleh dipercayai ataupun tidak dipercayai. Jadi khabar itu yahtamil as-sidq wal kadhib. Itu asalnya. Bukan semua khabar boleh diterima, tapi tak semua juga yang ditolak. Ada yang boleh diterima, ada yang ditolak. Itu satu. Dan hadis yang diterima atau khabar yang diterima adalah khabar yang bertepatan dengan waqi', dengan realiti. Kalau dikatakan ada satu tempat itu berlaku ataupun turunnya hujan, jadi kalau betul hujan di situ, maknanya hadis itu sahih. Hadis itu atau khabar itu adalah hadis, khabar yang benar. Kalau tidak, dia adalah khabar yang bohong. Nah, jadi kalau kita lihat bilangan jalurnya pula, berapa banyak yang meriwayatkan satu-satu khabar ini, kita akan dapati ia terbagi kepada dua. Satu adalah mutawatir, dan mutawatir ini adalah jalur yang amat banyak. Tak nak, kita tak sempat nak tulis sekarang. Banyak sangat sehingga yang mustahil mereka bohong. Mustahil apa? Mereka sepakat bohong. Sepakat bohong atau sepakat apa ni? Silap. Silap tak sepakat lah. Tapi maknanya secara coincidentally semuanya silap. Kalau sepakat bohong, mungkin juga. Tapi dah ramai sangat, mustahil. Kalau mustahil mengikut keadaan, banyak sangat, maka dia kira hadis mutawatir. Dan hukum hadis mutawatir ini, perlu tak kita periksa sanadnya? Perawi ini dipercayai, hafalannya macam mana? Tidak perlu lagi. Jadi hadis mutawatir, khabar mutawatir, tak perlu nak cari lagi perawi. Tak payah bahas. Ada pun hadis ahad, kalau ikut bilangan jalurnya, khabar-khabar yang tak sampai bilangannya macam bilangan mutawatir ini, maka dinamakan hadis ni hadis ahad. Jadi mula daripada 1, 2, 3 perawi, 4, 5, 6, 7, tak tahu sampai berapa banyak. Yang penting dia tak akan sampai, dia tak sampai kepada had bilangan mutawatir. Taruhlah mutawatir ni 10 orang, jadi maknanya ahad itu apa? 9 orang. Kita katakan ulama khilaf tentang bilangan riwayat mutawatir. Jadi tidak ada dalil yang menghadkan bilangan berapa. Yang penting bilangannya masuk akal tak? Kalau mereka ni kalau dia masuk akal, adakah mereka ni semua sepakat berbohong ataupun semuanya silap? Okay. Dia kadang lebih, kadang-kadang kurang. Baik, hadis ahad ni pula terbagi kepada beberapa bahagian. Kalau kita lihat daripada bilangannya juga, masih lagi pada bilangan jalurnya, ia boleh dibagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah masyhur. Yang kedua aziz. Yang ketiga zarif. Okay, apa itu hadis masyhur? Bilangan jalurnya banyak. Kira paling banyak. Tapi banyaknya pun kita dah katakan tak akan sampai bilangan mutawatir. Hadis ni masyhur. Dan bawah daripada itu hadisnya aziz. Hadis aziz biasanya setiap, pada setiap jalurnya ada dua orang. Masyhur kira lebih daripada itu. Setiap jalurnya, yang kita draw arrow ni tak? Setiap arrow tu ada kurang-kurangnya dua orang. Okay. Kalau masyhur tu pula, setiap arrow-nya kurang-kurang berapa orang? Tiga lah. Ha, masyhur ni tiga orang ke atas. Okay. Gharib pula, kalau di dalam jalurnya ada satu orang. Okay. Kalau kita nak rincikan lagi, masyhur ni juga ada dua makna. Satu masyhur daripada sudut banyak jalurnya. Satu lagi masyhur daripada sudut apa ni? Famous lah. Hadis famous. Maknanya banyak. Bukan banyak apa? Banyak disebutkan. Di lidah, masyhur di lidah. Tapi bila kita cek, rupanya bantah tak ada asalnya, tak ada riwayatnya langsung, satu pun tak ada. Macam utlubul ilma walau bis sayyidin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. semua orang tahu agaknya kan, tentang hubbul watani minal iman, cinta kepada negara sebahagian daripada iman. Banyak orang tahu, masyhur. Dan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, syurga tu di bawah tapak lelaki, tapak apa lah, tapak kaki ibu. Itu semua masyhur, tapi dia sebenarnya tidak banyak riwayatnya. Entah-entah tak ada riwayat pun, rekaan. Okay? Kalau kita nak lihat, lagi satu adalah aziz. Ini adalah istilah digunakan ulama, gharib. Yang penting kat sini adalah yang ini, gharib. Maknanya dalam jalurnya tu ada satu orang, tak lebih daripada satu orang. Kalau semuanya satu, itu adalah kira gharib mutlak, gharib habis. Kita nak istilah gitu. Baik. Kalau satu tu gharib juga, tapi dekat sini dia gharib. Gharibnya ada macam-macam jenisnya. Satu adalah gharib tempatnya. Maknanya hadis ini hanya dikenal macamnya daripada Singapura saja. Tapi sebenarnya riwayatnya banyak. Cuma orang Singapura je tahu. Ada adalah gharib yang betul-betul gharib. Dan hadis gharib ini antara hadis yang disangkakan bahawa ia lemah. Disangkakan dia lemah. Kalau tengok yang banyaklah lagi kemungkinan dia sahih, betul tak? Second yang ini, yang makin kurang perawinya makin macam lemah. Tapi tak semestinya hadis gharib itu lemah. Kadang-kadang dia hasan gharib, kadang-kadang dia sahih tapi dia gharib. Antaranya ada hadis innamal a'malu bin niat, hadisnya gharib. Daripada Nabi SAW, Umar bin Khattab, tak ada orang sahabat yang riwayat bersama dengan Umar. Sampai kepada atasnya Laih bin Waqqas pun tak ada juga. Atas sampai Muhammad bin At-Taymi pun tak ada orang yang riwayat sama-sama dengan dia. Sampai atas tabi'in tu baru ada ramai yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ni gharib tapi dia sahih. Hadis pula, okey, hadis mutawatir semuanya diterima sebab tak mungkin dia palsu. Adapun hadis ahad terbagi kepada dua bahagian. Kalau nak bagikan tiga pun boleh. Yang pertama, hadis yang makbul. Diterima. Yang ketiga, hadis yang mardud. Tulislah. Ditolak. Makbul diterima. Hadis makbul ni kita dah tahu, betul tak? Hadis makbul adalah hadis yang menetapi berapa syarat? 5 syarat. Yang pertama apa dia? Hadis. Bersambung sanad. Sambung sanad. Sama. Yang kedua, adil. Ini orang yang tiqah, yang adil, yang dipercayai, yang soleh, bukan orang fasik. Yang ketiga adalah orang yang dhabit. Yang ini yang bagus hafalannya, tamud dhabt. Dan yang ketiga tidak syad. Yang ketiga, yang kelima tidak ada illah, tidak berpenyakit. Walaupun zahirnya nampak je selamat, sejahtera, tapi sebenarnya dari penyakit yang halus. Ini hadis, ini adalah syarat-syarat hadis sahih sebenarnya. Syarat-syarat hadis sahih. Oleh kerana itu, sebenarnya hadis makbul ni bukan mesti sahih. Dia boleh apa ni? Ada dua. Macam mana nak taruh? Dia boleh hadis sahih dan dia boleh hadis hasan. Dan sahih ni pun ada dua juga. Satu sahih di zati, sahih di ghairi, hasan di zati, hasan di ghairi. Tak apa, tak ada tulis. Itu kita dah terangkan banyak kali. Yang penting sahih dan hasan. Apa beza dia? Kalau sahih, dia berpenuhi 5 syarat. Kalau hasan, dia kurang syarat dekat apa? dekat yang nombor 3, dekat bab hafalan. Hafalan dia lemah sikit daripada orang yang sahih. Jadi dia hadis yang hasan. Nah. Tetapi apakah semua hadis sahih dan hasan ini walaupun diterima ni, diterima tapi boleh tak diamalkan? Kalau kita kira daripada sudut ia boleh diamalkan ataupun tidak, sebenarnya amalannya ia terbagi kepada 3 bahagian. Dan nasib baik kita dah baca dah bahagian daripadanya. Yang pertama, hadis-hadis yang muhkam. Hadis muhkam ini hadis yang sejahtera daripada contradiction, pertentangan dengan hadis-hadis lain. Okay? Dan yang kedua adalah muhtalif, muhtaliful hadis. Hadis ini dia ada pertentangan dengan hadis-hadis lain, tetapi masih lagi boleh cari jalan untuk mengkompromikannya. Jadi akhirnya kita tetap amalkan hadis muhkam, memang kita amalkan lah. Hadis muhtalif ini dia adalah hadis muhtalif yang jenis yang boleh dikompromikan. Dan satu lagi adalah hadis nasikh mansukh. Semuanya hadis makbul, entah-entah sahih, tetapi boleh diamalkan ke tidak? Kita tak boleh amalkan yang nasikh ni, tapi kita amalkan yang salah. Kita hadis, kita amalkan yang nasikh, kita tak boleh amalkan yang mansukh. Padahal semuanya adalah hadis makbul. Nampaknya tak cukup buat-buat. Baik. Kalau nak lihat pula hadis ahad ni, kita boleh bagikan dia juga daripada sudut lain, disandarkan pada siapa. Kita tahu kita sedang bicarakan tentang hadis, maknanya ia disandarkan kepada Nabi SAW. Tapi kita sebenarnya ada macam-macam jenis hadis. Ada yang disandarkan kepada apa? Kepada Allah SWT. Jadi dia hadis apa? Kursi. Hadis kursi maknanya Nabi SAW kata, qala Allah Ta'ala fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW kata ini yang dikatakan oleh Allah, kalau riwayatkan daripada Allah, maknanya dia adalah hadis kursi. Tapi lihat, dia semua masih dalam kategori apa? Ahad yang bilangannya sedikit, tak sampai had mutawatir. Jadi itu satu perbezaan ketara antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran semua mutawatir. Jadi hadis qudsi ni tidak, tak semestinya mutawatir. Ada yang ahad. Oleh kerana itu, ada hadis qudsi yang dhaif, ada yang sahih. Ya tidak? Antara diskusi yang sahih, Nabi SAW kata, Allah SWT kata, aku bila bintalai tu abdi bi habibatai, kalau aku menguji hamba ku dengan dua yang dia sayangi, iaitu dua matanya, fasabara, kalau dia bersabar, dia mengharapkan pahala, maka aku menggantikan keduanya dengan syurga. Itu sahih, kita dah baca kat dalam Riyadhus Salihin. Ada diskusi sahih, ada diskusi yang tidak sahih. Ini kita ada hadis mauquf. Mauquf hakikat dia sebenarnya tidak disandarkan kepada Rasulullah SAW, tapi disandarkan kepada sahabat. Ini istilah ulama hadis. Dan dia ada nama musnad, yang ini bersanad. Musnad maknanya apa? Sanad. Apa lagi ada? Ataupun lagi bagus kita cakap sebelum tu hadis marfu. Hadis marfu maknanya dia diangkatkan sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis maktu. Maktu maknanya dia terputus bahawa daripada sahabat, maknanya sampai pada tabi'i. Dan banyak-banyak lagi, ada jenis-jenis. Dan ini ada yang diterima, ada yang ditolak. Sekarang kita nak bahaskan yang paling penting dalam bab ini adalah apakah hadis-hadis yang mardud, yang ditolak. Maka ini pun terbagi kepada dua. Yang pertama, dia ditolak disebabkan kecacatan rawi. Yang kedua, ia disebabkan, nampak saya start daripada kanan, so saya ikut bahasa Arab, satu start daripada kiri, kecacatan perawi. Satu lagi disebabkan kejatuhan dalam sanad. Baik, kita ambil yang kejatuhan dalam sanad. Kejatuhan dalam sanad ni pun terbagi kepada ada jatuh yang jelas zahir, ada jatuh tapi macam tak jatuh, tapi sebenarnya dia jatuh tapi tidak. Yang jelas seperti hadis mu'allab. Apa hadis mu'allab? Hadis yang mana bunuh dekat sini Bukhari, dia kata apa? Rasulullah SAW bersabda, ataupun mungkin Abu Hurairah ke, dari Rasulullah. Yang sini semua kosong. Ni yang nama tergantung, macam kipas angin tergantung. Tergantung kan dekat atas. Kat atas tu Rasulullah kat salam ke, mungkin Abu Hurairah ke, atau siapa saja. Jadi kalau macam ini terputus, yang jelas dinamakan Al-Mu'allab. Dan Mu'allab ini asalnya hadis yang tertolak, kecuali Mu'allab di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Apa, jangan masuk dulu bab tu. Kita ada hadis mursal. Kalau hadis mursal, ni semuanya ada. Ni ada nama, ni ada nama, ni ada nama. Tetapi Abu Hurairah ni tak ada. Dan yang riwayatkan contohnya Zuhri. Okay. Ini adalah hadis mursal. Dan ada dua jenis hadis mursal, satu mursal macam ini tabi'in, satu mursal sahabi. Semuanya adalah hadis yang tertolak. Dan kita ada hadis mu'dal. Hadis mu'dal adalah hadis yang ada dua perawi gugur secara continuous. Ni konon ada eh. Bila ada jatuhnya sangat sekali dua continuously, kat mana-mana tempat lah, kat sini ke, kat atas ke, kat mana, yang penting continuously ataupun lebih daripada dua, semuanya dinamakan mu'dal. Asal abdul tu maknanya penyakit. Nak ikutkan semua sama, semua terputus. Tapi ulama hadis dikategorikan lagi supaya senang lagi. Nak buat apa ni? Nak buat perbahasan dirasa senang. Dan setiap tu ada hukum-hukum. Dan yang keempat adalah hadis munqati'. hadis munqati' terputus. Tak kira mana-mana terputus lain daripada yang ini, ini dan ini. Jadi kalau satu saja putus, ini satu saja kan, kita kira munqati'. Dan hadis terputus sanad, maknanya dia hadis yang tertolak. Ini adalah jatuh sanad jelas. Dan ada yang tidak jelas. Mudallas bukan kasut dalas, tapi mudallas buat orangnya mudallis. Mudallas pun ada jatuh dalam sanad. Kita dah baca banyak kali, bila perawinya mudallis dia sebut an ataupun dia sebut qalah. Jadi kalau dia sebut macam itu dan dia terkenal sebagai mudallis, maka hadis itu tidak bersambung. Walaupun an dari ataupun qala dia berkata macam dia dengar langsung daripada syekh dia, tapi sebenarnya dia tidak dengar daripada syekh. Biasanya dia apa ni, ada orang yang tengah, ada orang tengah. Hadis ini juga dikira sebagai hadis yang tertolak. Dan mudallas ni kalau tajlis dia ada macam-macam. Tajlis yang paling teruk sekali, bila kita googlekan syekh kita yang lemah, kita gantikan dengan syekh yang yang baik. Jadi itu adalah jenis pembohongan. Ada jenis tajlis yang tak begitu teruk, di mana dia tukar namanya. Contohnya Abu Hurairah tu dia tak pakai Abu Hurairah, dia kata Abdul Rahman atau Abu Syams. Yang ini dia pakai nama yang tak famous untuk orang ni, supaya orang tak tahu bahawa ini adalah orangnya. Kenapa dia sembunyikan? Dia tajlis kan? Sebab guru dia yang dia dengar tu adalah orang yang lupa atau orang yang lemah. Jadi tak mahu orang tahu dia riwayat daripada orang yang lemah. Ataupun kira nak image lah. Semua dia punya guru semua bagus-bagus saja. Macam ada anak murid dia nak ustaz dia bagus-bagus je. Tak ustaz pun nak anak murid yang bagus-bagus je. Jadi nak image dia buat tajlis. Okey. Ada macam-macam sebab. Ini adalah satu lagi, mursal khafi. Mursal khafi, dia sejenis mursal. Bezanya mursal, bila time apa? Tabi'in, riwayat terus daripada Rasulullah SAW, tak ada sahabat, betul tak? Mursal khafi ni, dia dekat bawah. Dia dekat bawah. Dia sejenis macam mudallis. Dia meriwayatkan sesuatu daripada guru dia yang dia jumpa dan dia belajar dengan syekh ni, tapi yang hadis ini dia tak dengar. Hadis ini dia tak dengar. Hari Sabtu, tarikh apa sekarang ni? Berapa Julai dah? 17. Dia tak datang. Tapi tahu-tahu dia tulis buku, dia kata dia dengar daripada syekh dia. Orang yang akan memang dia dengar, pasal hari-hari dia datang. Satu hari tu yang dia tak datang. Ini dinamakan mursal khafi. Antara yang susah nak tahu. Macam nak tahu? Check attendance lah. Tapi orang dulu boleh tahu. Ulama zaman dulu boleh tahu. Kerana kemungkinan dia masuk negeri tersebut waktu nak belajar dengan syekh ni, dia masuk tahun sekian-sekian. Sedangkan hadis itu diluatkan sebelum tu. Orang tahu lah, ni adalah hadis yang dia tak dengar daripada guru. Tak jelas. Macam mana pun ni penyakit. Okey, yang ini adalah mu'an. Yang keempat mu'an. An tak apa, sabar. Mu'an maknanya dia riwayatkan dengan an. Mu'an-an dia riwayatkan dengan an. Kalau perawi kata anna Mu'adhan atau anna Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adhan, macam hadis Ibn Abbas yang kita masyur, kita selalu dengar dalam Sahih Bukhari, an Ibn Abbas anna Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adhan qal innaka ta'ti qauman ahli kitab falyakun awwala ma tad'um ilayhi syahadat an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah fa in ma ta'awaka lidzalika fa akhbirhum anna allah tarada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa laila dan seterusnya. Hadis itu kita tahu kan, hadis Nabi SAW mengutuskan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas kata dalam satu sanad, dalam satu riwayat, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bila mengutuskan Mu'adz. Riwayat ini sepatutnya lemah. Kenapa lemah? Bila disebabkan sesungguhnya, maknanya seolah-olah dia nampak Rasulullah SAW berkata pada Mu'adz bila diutuskan Mu'adz ke negeri Yaman. Sedangkan Ibnu Abbas ketika itu nampak Rasulullah SAW tak? Tidak. Dia tak ada waktu. Tapi sebenarnya tak lemah lah, sebab sahabat dengan sahabat. Jadi siapa tu orang tengah dia tu? Dia tak jumpa waktu Nabi SAW utuskan. Jadi ada terjatuh dekat situ. Dan terjatuhnya sangat tidak jelas. Dalam hal ini sebenarnya yang jatuh tu adalah Mu'adz sendiri. Mu'adz yang khabarkan kepada Ibnu Abbas. Dan kita ada contoh-contoh lain. Bahawa Nabi SAW, ada satu perawi tu, lupa nama dia. Dia kata, Nabi SAW telah jalan melewati Ammar bin Yasir. Lalu dia berkata gitu dan begini. Cerita dia lah. Anna, sesungguhnya. Jadi itu juga adalah hadis yang terputus sanadnya. Sebab orang itu tak nampak Nabi SAW berjalan dan bercakap-cakap dengan Yasir. Jadi ada orang tu yang kata, yang beritahu pada dia. Okey, jadi ini termasuk hadis yang lemah. Walau bagaimanapun, kalau anna itu adalah daripada perkataan, anna ni sebenarnya boleh terbagi kepada dua. Satu PN, satu lagi apa? Kau. Biasanya yang PL ini lemah. So, biasanya orang tu tak nampak. Tapi kalau kau biasanya dia dengar daripada orang tersebut. Jadi yang kau tu boleh dipakai. Yang keempat, mu'an'an. Bila ada riwayat an'ana. Dari. Sebahagian ulama mengatakan dia lemah. Tapi yang benarnya dia lemah ke tidak? Jawabnya dia tidak lemah. Dia tidak ada terputus sada. Kecuali orang itu adalah mudallis. Jadi bagi kita kepada yang ujung ni. Jadi kita kena pinjam space ni. Kenapa hadis itu ditolak? Bila dia disebabkan kecacatan perawi. Dan ini ada 10 sebab, tantang lebih. Kecacatan perawi. Baik, yang pertama, disebabkan perawinya tu pendusta. Sebab dia berdusta atau dituduh berdusta, maka itu ada namakan hadis apa? Maudhu. Kalau dia belum betul-betul pendusta tapi dituduh pendusta, mungkin kita akan kata dia masrud. Ini semua ada kena-kena dengan dusta. Kadang-kadang hadis itu mungkar. Semua disebabkan kelemahan pada perawi. Mungkar ni pun ada macam-macam jenis. Salah satu daripadanya adalah sebab perawinya tidak boleh dipercayai. Banyak kesilapan, macam nak sengaja gitu. Jadi juga dihukum sebagai mungkar. Kadang-kadang perawinya lemah, lepas tu riwayatnya selalu bersalahan dengan riwayat orang lain. Itu juga dinamakan mungkar. Paling teruk sekali darajat mungkar adalah mungkarul hadis. Yang telah sebutkan dahulu, kalau pada Imam Bukhari, mungkarul hadis itu sebenarnya yang kategori ni, masruk. Kita ada lagi Syah, kalau kita ingat lagi syarat. Tidak syah adalah syarat untuk hadis yang diterima. Jadi kalau hadis itu syah, maka ia tertolak. Hadis syah maknanya ia diriwayatkan oleh perawi yang dipercayai, bagus hafalannya, tapi bersalahan dengan perawi-perawi yang lain. Dinamakan syah. Dan ada macam-macam. Saya sebutkan saja. Ada yang mutarik, perawinya riwayat macam gini. Nabi SAW bila turun daripada diri nak sujud, dia turun dengan apa? Tangan dulu, baru lutut. Tapi perawi lain kata apa? Dia turun dengan lututnya dulu, baru dengan tangannya dulu. Kalau tak setuju tak apa, tapi itu antara contoh hadis yang mutarik. Kuncang perawinya yang lemah. Ada satu lagi hadis musahaf. Nama musahaf lafaznya macam ini. Hak dia tukar jadi jim, contohnya jim dia tukar jadi hak, shin dia tukar jadi shin. Maksudnya siapa punya masalah? Perawi punya masalah. Jadi hadis yang musahaf. Ini juga menyebabkan hadis itu jadi lemah. Ada hadis makluf. Makluf lebih kurang macam tadi juga. Patutnya disebutkan secara tertib ini dan ini. Dia basuh ini baru ini. Ini dia terbalik, dia basuh ini dulu baru yang itu. Berbeza dengan perawi-perawi lain. Hadis terbalik makluf. Dan ada hadis mudraj. Mudraj macam hadis Abu Hurairah. Ingat lagi sesungguhnya umatku akan datang dari kiamat buran muhajjalin, kemilau dahi dan apa? Kakinya disebabkan bekas wudu. Patutnya sampai situ ada tambah lagi kan kita baca. Barang siapa yang suka tambahkan kemilauannya tu, maka buatlah. Yang barang siapa nak tambahkan ke sinarnya tu, maka buatlah. Itu kata ulama mudraj. Mudraj maknanya dia inserted. Macam laci kan, laci apa dia punya? Masukkan barang lah tu, kita masukkan dalam. Jadi dia termasuk kat dalam hadis tersebut dengan tanpa diketahui atau dijelaskan bahawa ia adalah kata-kata yang dimasukkan. Orang semua ingatkan dia adalah kata-kata Rasulullah SAW. Dia biasanya dekat masa, kadang-kadang juga dekat sana. Ini juga ada jenis hadis pertama, hadis mu'allal satu lagi. Mu'allal maknanya berpenyakit. Sebab perawinya ada sakit. Ini selalu yang halus. Ini saya tak nak sebutkan. Mazid mutasilik asal ni. Ini adalah, jangan salah faham, ini adalah nama-nama hadisnya. Nama-nama hadisnya. Jadi kalau ulama hadis bila dengar mauduk, diorang tahulah pelusta kan. Kalau dengar apa hadis syad, diorang tahulah hadisnya macam mana. Perawinya dipercayai tapi menyalahi yang lain. Ada pun sebenarnya perawinya cacat ini lebih daripada ini. Kecacatan perawi ini lebih. Tapi tak maknanya kita namakan hadis tu kerana sifat perawi itu yang cacat. Kadang-kadang perawi itu majhul. Cacat dia kadang-kadang disebab dia majhul. Selain dia pendusta apa semuanya, kadang-kadang dia majhul. Tidak dikenal. Majhul ada dua. Majhul ain. Sebabnya dia cuma riwayat daripada satu orang aja, ataupun orang yang riwayatkan dia satu orang aja. Satu lagi adalah majhul hal. Riwayatkan oleh lebih daripada satu orang, dua orang lah. Tapi tidak ditauqifkan, tidak disebutkan jarah wa ta'dil. Jadi kita tak tahu dia boleh dipercayai ataupun tidak, apalanya bagus atau tidak. Ini juga kecacatan pada perawi. Tapi bila sampai dekat sini, kita tak namakan ni hadis majhul. Tak ada lah. Perawi majhul lah. Satu lagi sebab adalah bid'ah. Perawi mubtadi', Syiah ke, Tazilah ke, Khawarij ke, apa-apa ke, liberal dan sebagainya, sufi ke apa, adalah kecacatan dalam perawi. Perawi patutnya lu sunnah, dia dapatkan sunnah. Yes. Tapi kita tak namakan hadis ni hadis bid'ah, tak ada juga. Hadis dia tetap apa? Dhaif. Kita tengok keadaan dia. Walau bagaimanapun, ini pembahasan yang panjang lebar. Apakah diterima ataupun ditolak hadis bid'ah secara total ataupun dia ada perincian dia? Jawabnya tidak. Kadang-kadang perawi tu ada cacat bid'ah, tapi awak dapati dia dalam apa ni? Hadis makbul. Boleh diterima. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Perawinya Syiah, perawinya Mu'tazilah. Antara syarat yang disebutkan oleh ulama adalah dia bukan orang yang menyeru bid'ah kepada bid'ah. Kalau dia sufi, dia sufi seorang-seorang solo je. Dia tak pernah ajak orang pergi pada tarikat dia contohnya. Okeylah. Dia kalau riwayatkan hadis dan dia terkenal sebagai orang yang dipercayai. Saduq. Jadi boleh tak diterima riwayatnya? Kalau ikut syarat ni masih boleh lagi. Mungkin dia Syiah. Dia kata sepatutnya Ali radhiyallahu anhu yang sepatutnya jadi khalifah. Tapi dia tak pernah ajak orang jadi Syiah. Khutbah dia semua macam biasa je. Baik. Dan dia terkenal sebagai yang dipercayai, hafalan dia semua apa pun syarat semua bagus, maka boleh diterima lagi. Nah. Pembahasan panjang tentang bab bid'ah. Tapi kalau bid'ah dia itu dah sampai kepada yang teruk, sampai mengkafirkan dirinya sendiri, dia ada kepercayaan-kepercayaan bahawa Allah itu 3-in-1, 4-in-1 dan sebagainya, ataupun ada wali yang bermacam sebagian kepercayaan bahawa ialah ada perkara-perkara lah, itu ulama akan bersikap lebih keras daripada itu. Dan juga disebabkan kesilapan yang kita sebutkan hari ini. Silap yang banyak. Maksudnya banyak silap. Silap sikit-sikit mungkin tak berapa. Kalau silap dah banyak sangat, cacat pada perawi. Jadi ilmu mustalah hadis tentang terms hadis, inilah dia, lebih kurang lah. Lebih kurang. Orang yang nak belajar hadis sebenarnya kena tahu nama-nama ni, apa dipanggil tu, istilah-istilah ini, baru sebenarnya dia boleh masuk dalam ilmu hadis, nak hukumkan hadis macam mana. Kalau dia tak tahu bahasa dia, macam programming lah kan, komputer tak tahu bahasa dia macam mana nak buat command, macam mana nak ini kan, sama tak tahu istilah law macam mana awak nak belajar, nak baca buku law. Kita juga dengan science, matematik dia tak tahu ni apa. 2 pukul 1, 2 kali 1 berapa, kali dengan kali apa benda, betul tak? Ingatkan dorb, kalau bahasa Arab lagi dorb, ingatkan 2 pukul 1 tu jadi 3. Tak tahu istilah lah contohnya, okay. Sama macam nahu, tak tahu dia punya istilah, boleh sesat lah kan. Ini marfu, dan ini apa ni, majrur di bawah, diheret, ini apa, ditekan dan macam-macam, tak apa, dia tak faham. Padahal dia ada cuma istilah sahaja. Jadi kita kena tahu istilah-istilahnya. Jadi lebih kurang kita ada overview tentang ilmu hadis. Yang penting, sebab kita belajar istilah-istilah ni, apa sebabnya? Sebenarnya buah ilmu ni apa ni, untuk membezakan. Orang belajar hadis ni untuk membezakan antara apa? Hadis lemah, ataupun lebih bagus kita sebutkan yang diterima dengan yang tak diterima dengan yang tak diterima maknanya. Ini dia punya sebab kita baca. Bukan suka-suka nak banyak-banyak istilah dan sebagainya. Dan lepas istilah ni, nanti kita akan buat pembahasan penelitian. Nanti kita boleh hukumkan satu hari nanti, mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak. Dan ada satu lagi alat. Sekarang satu ini adalah asal. Hadis yang makbul syaratnya begini, hadis yang ditolak syaratnya begini. Tahu tak kita kadang-kadang hadisnya ditolak kerana ada kejatuhan dalam sanad, jelas ke tak jelas, atau kerana kejatuhan berawi yang macam-macam ni. Tetapi dia boleh naik jadi apa ni? Makbul, jadi yang diterima. Macam mana tu yang lemah boleh jadi naik? Bila ada dua benda, satu mutabi', atau mutaba'ah, satu lagi syahid, saksi. Mutabi' mana yang ikut? Ini saya terjemah je, waktu susah nak terjemah. Syahid, saksi, yakni riwayat lain. Riwayat lain. Kalau mutabi' ni biasanya dia mesti apa? Sahabat yang sama. Hadis dia Abu Hurairah juga. Dengan jalur yang lain lemah sikit, dan dia boleh menguatkan hadis yang lemah. Kalau syahid, maknanya sahabat dia lain. Ini balik kepada apa ni? Sahabat lain. Tadi Abu Hurairah, datang lagi satu riwayat dia beri Ibn Abbas, tapi maknanya lebih kurang. Maknanya lebih kurang. Ingat tak hadis Quba tu? Hadis Quba kan kita katakan asalnya dhaif, lemah sangat, lemah. Bahawa orang Quba itu dipuji oleh Allah SWT sebab dia lepas bersihkan dengan batu, dia bersihkan dengan air kan. Hadis tu lemah tu. Tapi rupanya ada syahid, ada saksi daripada sahabat lain, itu hadis Abu Hurairah. Jadi oleh kerana itu dia boleh jadi diterima. Walau bagaimanapun, syarat diterimanya dengan mutabi' dan syahid ini adalah jangan sampai hadisnya lemah sangat. Lemah sangat ini. Ini biasa lemah sangat. Ini pun kadang-kadang. Kalau hadis dah sampai bab ni, dia tak boleh dikuatkan lagi. Oleh itu, ilmu yang kedua selepas belajar ni adalah belajar macam mana nak teliti sanad. Teliti sanad. Ni cuma istilah aja. Lepas tu masuk kat dalam macam mana nak teliti sanad. Macam mana nak hukumkan perawi ni, macam mana hukumkan sanad ni begitu dan begini. Kita kena faham bahasa lain pula, iaitu bahasa ulama jarh wa ta'dil. Okey, bila dia kata ni mungkar apa maknanya, bila dia kata ni lemah apa maknanya, dia kata lain lembut apa maknanya, dia kata tidak kuat apa maknanya. Kan ada main macam-macam. Itu ada pembahasan lagi yang dalam Dirasatul Asani. Dan lepas itu pun tak selesai lagi. Dan lepas belajar sanad, satu lagi ilmu belajar matan dia. Yang ni kandungannya, khabarnya tu apa? Adakah dia bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan akal ataupun apa apa? Maka itu ada lagi satu ilmu. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan oleh Zuhri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baca Fatihah, maka mereka pun baca amin. Wala dalil baca amin. Okey. Dan dalam riwayat itu dia baca dengan melemahkan atau memelahankan suaranya. Sanad dia semua tengok cantik semuanya. Semua adalah yang syarat sahih. Jadi kata Imam Muslim, kalau tengok sanad dia memang tak ada apa-apa, tapi bila tengok matan dia ada apa-apa. Sebab bila cek-cek lagi, mereka dapati ada riwayat lain bahawa Nabi SAW angkat suara pada perawi dia pun sama-sama yang bagus. Jadi dekat sini dihukumkan hadis yang pertama tu sebagai hadis yang lemah, hadis syadz atau hadis mu'allal yang ada kecacatan yang halus dan tak digunakan. Jadi itu ada lagi satu ilmu ni. Wallah. Dah pening lah. Saya rasa dah. Tengok lama tulisan lagi macam gitu. Ha? Memang. Saya tak nak tulis yang terakhir. Ini tak masyhur. Al-Mazi fi Mutaz. Nak terjemah pun tak ada. Okay, tambahan dalam sanad yang bersambung. Okay lah. Awak tak baca pun tak tahu. Awak faham tak? Tambahan dalam sanad yang bersambung. Perawinya riwayat bila dalam sanadnya dia tambah lagi satu syekh, padahal sanad tu dah sambung dah, dah pas, dia tambah lagi satu. Macam mana kita tahu? Kita cek, rupanya tak ada ni, orang ni tak ada, tapi perawi ni tambah. Ni maknanya cacat dia pada apa? Pada perawi. Tapi tak berapa problem lah kalau kita dah tahu ni cuma tambahan, asal dia dah bersambung kan. Kita tak, insyaAllah apa ni, kita cek je yang bersambung tu ikut syarat yang lain, maka ia adalah hadis yang sahih juga. Sebenarnya yang penting untuk kebanyakan orang atau semua orang lah, satu je. Kalau orang yang paling beginner baru masuk Islam ke apa, mesti juga diterangkan dengan ilmu hadis. Tapi yang awak fokus adalah yang ini, bahawa khabar ni ada yang ada yang ini dan ada yang ini. Yang diterima ada yang ditolak. Dan kita diperintahkan untuk wa'ati'u Allah wa'ati'ur Rasul. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul. Taat pada Allah, macam mana nak tahu ni adalah kata-kata Allah, perintah Allah, senang, Quran, mutawatir. Tapi taat pada Rasul, macam mana nak tahu ni adalah kata-kata Rasul yang betul atau yang tidak? First kali kena tahu bahawa ada yang betul, ada yang tak betul, ada yang bohong. Jadi dia kena tahu itu dulu. Jadi kalau dia tak boleh kaji ni semua, dia belum belajar, kau belajar pun tak habis, ataupun mesti dia mati syahid tengah-tengah, dia give up dan maaf. Okay. Kurang-kurangnya dia tanya, ustaz, dalil ustaz ni, hadis ni sahih ke tak sahih? Ha, itu kita punya bahasa lah. Sebenarnya makbul ke tak makbul? Okay. Siapa yang menilaikan dia sahih tak sahih? Saya rasa sahih. Tapi bagus apa makna dia? Tak mesti makna bagus terus sahih kan? Lemah tetap lemah. Kita boleh nisbahkan kepada Rasulullah SAW. Bukan maknanya orang dah amalkan berzaman-zaman lamanya, maknanya dia sahih. Tak juga. Jadi mesti dihukum oleh siapa? Oleh ulama', ulama' hadis. Bukan ulama' max. Bukan ulama' lain. Siapa pun mesti tunduk dan taat kepada ulama' hadis dalam bab menghukum hadis. Macam mana kita semua akan taat bila bab DNA pada ulama' DNA tadi kan? Dan seumpama, sama je. Di sinilah diorang kalah. Ahli bid'ah kalah bab ni. Sebab dia garanti tak bagus dalam bab hadis. Sebab dia suka apa? Dia suka ada-adakan dalam agama. Nanti dalam bab hadis dia tak pandai. Dia selalu tak sanggup nak belajar hadis. Jadi dia suka cerita-cerita. Hikayat-hikayat. Tapi perlu apa ni? Kalau tengok ni, tekun. Perlu ketekunan yang luar biasa. Dia lagi banyak hadis, lagi banyak daripada ayat Quran. Macam mana? Jadi itu yang kita, saya punya role adalah apa dipanggil tu, berikan pengenalan dan galakan sikit ke banyak ke, siapa yang rasa dia ataupun anak dia atau siapa yang bagus-bagus muntah, hafalan bagus, dah praktis hafal daripada kecil, Quran pun dah bagus apa semuanya, hantar belajar hadis. Amat perlu. Lagi-lagi zaman sekarang, mana-mana bersepah orang kata kita amalkan gini, ni hadis ni, ini riwayat ni. Jadi mana nak, macam mana kita nak tahu betul-betul tak betul? Kita kena kaji. Dan ini ni baru layer yang paling atas. Kalau IC chip tu sebenarnya awak tahu kan, dia ada circuit atas, bawah dalam benda lagi kan. Ini yang paling atas saja. Macam yang on off punya je. Yang kita tahu cuma on off dia je kan? Ataupun mungkin tune dia je. Dalam dia banyak lagi. Boleh? Setiap perawi, contohnya kalau di dalam apa, Bukhari Muslim ataupun dalam Sunnah, kena buka buku tertentu untuk cari. Lepas tu nanti ada ulama' khilaf, perawi ni boleh pakai atau tak boleh pakai. dipercayai ke tidak dan sebagainya. Satu lagi, dah satu journey lagi, baru satu perawi untuk satu jalur. Kalau banyak jalur, dia cerita dia banyak kan. Tapi boleh tekun, macam diorang buat dekat dalam sains dengan makmal dia, dengan apa semua tekun kan. Sebab tu diorang boleh discover macam-macam. Tapi untuk dunia baguslah juga. Untuk agama kenapa kita tak nak buat? Dengan itu kita dapat apa? Bezakan antara hadis lemah dan sahih. Kita perjuangkan dan kita pertahankan hadis. Dan tak ada orang lagi berani cakap pasal hadis kalau tak ada ilmu. Semua kita akan serahkan pada ahli. Masalah kita sekarang banyak orang cakap pasal agama secara umum, apalagi hadis. Tapi datang pula IRS. IRS hadis bila pula? Banyak yang ada IRS cakap pasal hadis, keluarkan hadis, dia tak tahu apa pun hadis tu punya hukum. Betul ke tak betul? Sama juga. Tak samalah. Baguslah, dari IRS dah bagus. Tapi nak kena tune lagi dia punya IRS. Jadi untuk kita cari buku yang macam ni, bawah dia ada footnote, ada orang dah hukumkan hadis dia. Boleh tahan, kita klik aja apa dia kata. Eh, kalau ada orang ustaz yang tahu, boleh dia lagi terangkan lagi. Itu yang kita cuba buat. Lama-lama awak tak payah pakai ustaz, tak payah pakai apa, awak buat sendiri. Orang pula ikut awak. Itu yang kita nak, semua orang jadi apa? Jadi alim. Boleh? Wallahu alam bissawab. Ni ada soalan, kita sambung pada minggu hadapan.